menjadi teman malam ini. Bermanis kata takkan pernah berpisah untuk selamanya. Ini lain cerita kau buat. Cerita kau buat tuh.